Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca bahjatul qulubil abrar wa qurratu ayunil akhir fi syarh jami'il akhbar. Oleh beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kali ini hadis yang ke-32. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, telah bersabda Rasulullah SAW, laisa fi ma duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqatun. Tidak ada sedekah, yang dimaksud di sini adalah zakat. Tidak ada zakat pada tamr yang di bawah 5 wasq. 5 wasq. Ya, 5 awsuq. Nanti kita baca 5 wasq itu apa? Al-wasqu itu apa? Itu berapa? Jadi tidak ada zakatnya yang di bawah 5 wasq. Dari tamar, dari kurma. Kalau sudah 5 wasq berarti mulai ada zakatnya. Kalau di bawahnya 5 wasq itu belum ada zakatnya. Jadi ini merupakan nisab. Nisabnya adalah 5 wasq bagi tamar, bagi kurma. Walaysa fi maduna khamsi awaqin minal wariqi sadaqatun. Dan tidak ada sedekah, tidak ada zakat pada perak yang di bawah 5 uqiyah. Al-wariq itu perak. Jadi perak yang di bawah 5 uqiyah itu belum terkena zakat. Kalau sudah 5 uqiyah berarti sudah mencapai nisab, sudah terkena kewajiban zakat. Walaysa fi maduna khamsi zaudin sadaqatun. Dan tidak ada sedekah pada unta. Zaudin ini anak unta. Jadi pada unta, yang maksud unta. Tidak ada sedekah, tidak ada zakat pada hewan unta yang di bawah 5 ekor. Jadi kalau sudah 5 berarti sudah terkena kewajiban zakat. Kalau di bawah 5, 4, ini belum terkena kewajiban zakat. Hadis muttafaqun alaih. Kata beliau Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, "Ishtamala hadzal haditsu ala tahdidi ansibatil amwali zakawiyah al-ghaliyah." Hadis ini mencakup batasan nisab-nisab harta zakat yang umum. Jadi hadis ini mencakup batasan-batasan harta zakat secara umum. Wallati tajibu fiha zakah, yang wajib pada harta tersebut dikeluarkan zakatnya, yaitu al-hubub was-simar wal-mawashi min al-an'ami thalathah wan-nuqud wa ma yatafarra'u 'anha min 'ururi tijarah. Al-hubub yaitu biji-bijian seperti beras, gandum, jagung dan yang lainnya yang bisa ditakar, antakuna makilah, bisa ditakar. Demikian juga antakuna muddakharah, bisa disimpan. Ini biji-bijian. Wasimar, buah-buahan. Buah-buahan di sini juga sama, yang bisa disimpan, bisa ditakar seperti kurma, tamar atau kismis. Zabid. Wal mawashi minal an'ami salasah, dan binatang ternak dari tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Wan nuqud. Nuqud ini yang berkaitan dengan emas, perak dan uang. Ini sebutnya an-nuqud. Wa ma yatafarra'u 'anha min 'urudit tijarah. Dan apa yang menjadi cabang-cabang darinya? Yaitu berupa barang-barang dagangan. Inilah yang diwajibkan padanya zakat. Yang disebut dengan zakat harta, zakatul mal. Amma zakatul hububi wasimar, adapun zakat biji-bijian dan buah-buahan, fa inna nass hadzal hadis anna nisabaha khamsatu awsuqin. Jadi biji-bijian dan buah-buahan di sini yang bisa ditakar, bisa disimpan. Kalau tidak bisa disimpan lama, berarti tidak terkena wajib zakat. Seperti bertukol atau jeruk. Ini tidak bisa. Karena tidak bisa ditakar, tidak bisa disimpan lama. Demikian juga misalkan pisang. Tidak bisa ditakar, tidak bisa disimpan lama. Akan rusak dalam waktu cepat. Ini tidak terkena wajib zakat. Namun apabila diperjualbelikan, ini nanti masuknya pada urudit tijarah, barang dagangan. Zakat barang dagangan. Fa inna nass hadzal hadis anna nisabaha khamsatu awsuqin. Jadi biji-bijian dan buah-buahan berdasarkan nas hadis ini Sesungguhnya nisabnya adalah 5 awsukin. 5 wasak. Fama duna dzalika la zakata fihi. Yang di bawah dari 5 wasak ini tidak ada zakatnya. Wal wasqu 60 sa'an bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al wasqu, satu wasak itu adalah 60 sa' dengan sa'nya Nabi. Kita ingat satu sa' itu adalah 4 mud, ya. 4 mud, 4 cakupan tangan. Ini satu mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud. Ini satu sa'. Tapi sa'nya Nabi. Kurang lebih, kalau kita zakat fitrah itu berapa? Antara 2,5 sampai 3 kilo. Ya. Itu adalah satu sok. Sedangkan satu wasak adalah situ nasa'an. 60 sok. Itu satu wasak. Satu wasku, al-wasku. 60 sok. Sedangkan nisab zakatnya 5 wasak. 5 awsukin. Jadi 60 kali 5. 60 sa' dikali 5. Berarti 300 sa'. Fatakunul khamsatul awsuki. Khamsatul awsuku. Salasami'ati sa'in. Sehingga 5 wasak itu adalah 300 sa'. 300 sok, ya. Kalau satu soknya adalah 3 kilo, dikali 300 sok. Berarti 300 kali 3, 900 kilogram. Itu merupakan nisab biji-bijian dan buah-buahan. Beras, itu nisabnya adalah 900 kilo. Jagung, gandum, yang biji-bijian, yang bisa ditakar, bisa disimpan. Kurma, kismis. Faman balagat hububu zar'ihi au maghallu samarihi hadal miqdar fa'aksar fa'alaihi zakatuhu. Maka barang siapa yang biji-bijiannya atau hubub zar'ihi, biji-bijian hasil tanamannya, padi, dari hasil tanaman padi, yaitu beras, sudah mencapai 300 sa' tadi, au maghallu samarihi, atau hasil buah-buahannya, sudah mencapai hadal miqdar, buah-buahan yang dimaksud kurma, dan kismis. Apabila sudah mencapai hadal miqdar, yaitu 300 sa' atau 5 wasak, khamsatu awsukin, atau 900 kilogram, fa'aksar atau lebih, fa'alaihi zakatuhu fima fa'alaihi zakatuhu, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Di 900 kilo beras. Orang sudah mencapai, orang memiliki 900 kilo gram beras. Maka sudah masuk nisab. Wajib zakat. Berapa zakatnya? Fima suqya bima'unatin nisful ashri. Pada tanaman yang disiram dengan menggunakan bantuan penyiraman, misalkan dengan alat diesel untuk mendatangkan air dari sungai ke sawah, ataupun yang lainnya, membeli air ataupun yang lainnya. Ini namanya bima'unatin, dengan menggunakan bantuan dengan modal, ya. Maka zakatnya nisful ashri, yaitu separuh dari 10. Ini maksudnya adalah 5 persen. Separohnya dari 1/10 yaitu 5%. Kalau 900 kilo ke atas itu 5%-nya berapa? Satu, misalkan 1000 kilo saja. 5%-nya itu adalah 50 ya. 50 kilo ya. Ya. Itu adalah kalau penyiramannya dengan menggunakan alat bantu yang dengan modal. Wa fi ma suqiya bi ghairi ma'unatin al-ashru. Dan yang disiram dengan tanpa bantuan, tanpa modal, yaitu airnya datang dari hujan atau dari mata air yang mengalir ke sawahnya tanpa butuh diesel. Ini al-ashru, 10%. Jadi kalau 900 kilo berarti 90 kilo. Kalau 900 kilogram sudah mencapai nisab, berarti zakatnya 90 kilogram. Kalau 1000 kilo atau 1 ton ya, itu berarti 100 kilo zakatnya. Karena 10%-nya. Kalau dua-duanya, misalkan antara bima'unah dengan bighairi ma'unah, dengan menggunakan kadang mengambil air ke sungai dengan diesel, kadang hujan, akhirnya tidak perlu penyiraman. Berarti antara nisful usri dengan al-usru, antara 5% dengan 10%, yaitu 7,5% zakatnya. Jadi bukan 2,5% ya, 2,5% itu nanti. An-nuqud, emas, perak, uang, barang dagangan, itu 2,5%. Kalau hasil panenan dari biji-bijian atau buah-buahan, ini 5% atau 10%. 5% untuk yang menggunakan modal penyiraman, yang 10%, zakat yang 10% ini adalah tanpa modal penyiraman. 6. Wa amma zakatul mawashi, adapun zakat binatang ternak. Falaisa fi maduna khamsi, falaisa fi maduna khamsin minal ibil syai'un. Maka tidak ada zakat yang di bawah 5 ekor unta sedikit pun. Jadi kalau 4, 3, 2, 1 punya unta, itu tidak ada zakatnya. 5, fa idza balagat khamsan, kalau sudah punya 5, fa fiha syatun, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Punya 5 unta, zakatnya 1 ekor kambing. Summa fi kulli khamsin syatun. Kemudian pada setiap 5 itu 1 ekor. Jadi kalau sudah 10 berarti 5-nya itu 1, 10 jadi 2. 2 kambing. 6. 15 berarti 3. 20 berarti 4. Ila khamsin wa 20 sampai 25. 25 ini bukan 5. Bukan 5 kambing zakatnya, tapi fatajibu fiha bintun makhadun. Wajib, yang wajib zakat bagi orang yang memiliki 25 unta, itu wajib zakat bintun makhad. Bintun makhad itu anak unta. Yang wahyallati tammalaha sanah, yang memiliki, yang berumur 1 tahun. Orang memiliki 25 unta, maka zakatnya seekor unta, seekor anak unta yang berumur 1 tahun. Istilahnya bintun makhob. Anak unta yang betina yang biasanya induknya sudah sedang bunting lagi. Ini 1 tahun. Ini yang dizakatkan. Wa fi sittin wa thalathin. Apabila seseorang memiliki unta 36, maka zakatnya bintu labun. Itu anak unta yang berumur 2 tahun. Laha sanatani. Disebutnya istilahnya bintu labun. Anak unta betina. Ya. Kenapa yang betina? Agar bisa dikembangbiakkan nantinya. Punya anak. Sehingga berfaedah bagi orang yang menerima zakat. Nah. Ini 36. Jadi 5, 1 kambing. Terus 10, 2 kambing. 15, 3 kambing. 20, 4 kambing. 25, 1 ekor anak unta betina yang berumur 1 tahun. 36, 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'in. 46, hitqah. Laha salasu sinin. Apabila memiliki 46, yaitu zakatnya 1 onta, 1 anak onta betina yang berumur 3 tahun. Sebutnya hikqah. Wa fi ihda wa sittin, 61. Jadi 25, 36, 46, 61. Jada'ah. Laha arba'u sinin. Yang dikeluarkan zakatnya adalah anak unta yang berumur 4 tahun. Disebutnya jada'ah. Ini 61. Orang memiliki unta 61. Wa fi sittin wa sab'in. 76. 61, 76. 76. Yang dikeluarkan zakatnya adalah binta labun. 2 anak unta betina yang berumur 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'in, 91. Tadi 76 ya. Kemudian 91. 91 hiqqatan. Yaitu zakatnya 2 anak unta yang betina yang berumur 3 tahun. Ini 91. Fa idza zadat ala 20 wa mi'atin, apabila lebih dari 120. Kalau sudah 120 itu fa fi kulli 40 bintu labun. Setiap 40-nya itu 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun. Jadi kalau 120 berarti 3. 1 bintu labun. Semuanya bintu labunnya. 40 yang pertama 1 bintu labun. 40 kedua 1 bintu labun. 40 yang ketiga 1 bintu labun. Bintu labun itu anak unta yang berumur 2 tahun ya. Jadi 3. 3 ekor yang dizakatkan. Ini 120 ke atas. Setiap 40-nya itu 1 anak unta yang berumur 2 tahun. Wa fi kulli 50 hiqqah. Pada setiap 50, pertambahannya 50, kelipatannya 50, itu anak unta yang berumur 3 tahun. Jadi kalau misalkan 130, berarti 50-nya itu 1 ekor anak unta yang berumur 3 tahun. Kemudian sisanya 40. Itu anak unta yang 2 tahun. Begitu. Anak unta yang 2 tahun, anak unta yang 2 tahun, anak unta yang 3 tahun. 3 ekor. Terus ke atas. Kelipatan 40, 1 ekor anak unta yang 2 tahun. kalau kelipatan 50, satu ekor anak unta yang 3 tahun. Ini zakatnya unta. Wa amma nisabul baqar. Adapun nisabnya sapi. Itu sekarang sapi yang mungkin kita memiliki karena di sini di negeri kita banyak yang memiliki sapi. Kalau unta mungkin juga barangkali punya perusahaan di sana di Timur Tengah barangkali. Wa amma nisabul baqar. Adapun nisabnya sapi. Fatsalasuna fiha tabi'un au tabi'atun. 30 ekor sapi. Jadi seorang memiliki 30 sapi. Ya, 30 sapi. Itu zakatnya berapa? Tabi' atau tabi'ah. Seekor anak sapi yang berumur 1 tahun disebut tabi'ah jantan atau tabi'ah betina. Ini berumur 1 tahun. Jadi orang memiliki 30 sapi. Jadi sangat banyak sekali. Kalau satu sapi hanya harganya 25 juta, ini 30. Ini baru zakatnya satu sapi yang berumur 1 tahun. Ringan sekali ya. Naam. Wa fi arba'in, dan apabila memiliki 40 musinnah, yaitu satu ekor anak sapi yang berumur 2 tahun. Jadi kalau 30 zakatnya anak sapi yang umur 1 tahun, kalau 40 zakatnya anak sapi yang 2 tahun. Tsumma fi kulli 30 tabi' wa fi kulli 40 musinnah. Kemudian ke atasnya terus. Apabila bertambah 30, kelipatan 30 itu tabi' atau tabi'ah, satu ekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Apabila kelipatan 40 musinnah, yaitu satu ekor anak sapi yang umur 2 tahun. Jadi lebih mudah penghitungannya. 30, 40 sudah. Kalau di bawah 30 tidak ada zakatnya. Zakat 29 itu belum terkena zakat. 25 sapi ini belum terkena zakat. Wa amma nisabul ghanam. Adapun nisabnya kambing. Fa aqalluhu 40. Paling sedikitnya adalah 40. Orang punya kambing 40. Ini baru terkena zakat. Kalau 39 masih belum. 40 ke bawah ini belum. Belum terkena zakat. Di kita banyaknya sedikit ya, tidak mencapai 40. Mungkin ada juga kalau memiliki perusahaan peternakan kambing. Kalau sudah mencapai 40, zakatnya berapa? Fiha syatun. Zakatnya cuma satu ekor kambing. Ringan sekali. Wa fi ihda wa ishrin wa mi'atin. Dan berikutnya 121. Itu baru syatani. Zakatnya dua ekor kambing. Dua kambing ya. Jadi 40, satu ekor. Kalau 121, itu baru dua. Wa fi mi'atain wa wahidatin. 201. Salatu syiah. 3 kambing. 201. Orang memiliki 201 kambing. Ini zakatnya 3 kambing. Summa fi kulli mi'atin. Kemudian ke atasnya setiap bertambah atau setiap kelipatan 100 berarti 300, 400, 500. Jadi mulainya tadi 201 ya. 201 itu 3. Kalau 300 berarti tambah 100. Berarti 4 ya. 300 itu berapa? Ya. Setiap 100 fi kulli mi'ah syatun. 303. 404 begitu. Setiap 100-nya adalah 1 kambing. Jadi mulai 201 itu 3. 300 masih 3. 399 masih 3. 400 baru 4. Wa ma bainal fardain yuqalu lahu waqsun. Dan apa yang di antara dua fardu, dua yang diwajibkan untuk zakat, dikatakan namanya waqsun. Fil mawashi khassah. Ini pada hewan ternak khusus. La syai'a fihi, tidak ada sesuatu apapun padanya. Artinya tidak dikenai zakat. Bal huwa afun, bahkan dimaafkan. Waqsun itu maksudnya apa? Ma bainal fardain, apa yang wajib di antara dua. Jadi seperti tadi, 40 kambing itu zakatnya 1. Terus sampai 121 baru 2. Jadi kalau 80 bagaimana? 80 kambing itu masih tetap 1. Jadi bukan kelipatan 40. 80 masih tetap 1. 120 masih 1. Ini antara dua fardu, antara 121 dengan 40. Di situ ada 80. Kan sudah kelipatan 40, masih tetap 1. 120 sudah kelipatan 43 kali. Itu zakatnya masih tetap 1 kambing. Ini yang dimaksud waqsun. La syai'a fihi, bal huwa afun. Tidak ada sesuatu padanya, artinya tidak ada kewajiban. Bahkan dimaafkan, tetap 1 zakatnya. Antara kewajiban 40 dengan kewajiban 121. Itu di situ. Yang 40-nya 1, yang 121-nya 2. Jadi antaranya itu tidak ada kewajiban zakat, bahkan dimaafkan. Itu tetap 1. 40, 1. 80, tetap 1. 120, tetap 1. 121 baru. Itu 2. Nanti 201 baru 3. 300 masih 3. 399 masih 3. 400 baru 4. 500, 4, 5. 600, 6. Gitu. Ini kambing. Zakatnya sedikit sekali ya. 500 kambing banyak sekali. Mungkin ditaruh di sini, ketutup semua ini kalau 500 kambing. Ini zakatnya cuma 5. Sedikit berarti kan? Ringan sekali. Nah, wa amma baqiyatul hayawanat. Nah, kemudian juga persyaratannya antakuna sha'imah. Antakuna sha'imah itu apa? Yang digembalakan di hutan atau di padang rumput. Itu terkena wajib zakat. Tapi kalau dikasih makan di kandang, kita yang boleh makan, kita yang beli rumput, kita cari rumput, kemudian dikasih makan, itu tidak terkena wajib zakat. Tidak terkena wajib zakat. Walaupun sekian ratus kambing, tidak terkena wajib zakat. Jadi yang terkena wajib zakat, yang digembalakan. Antakuna sa'imah. Dalam satu tahun, itu digembalakan. di padang rumput, dikeluarkan. Itu terkena wajib zakat. Kalau di kandang, kemudian kita yang mencari rumputnya, kita yang membeli makannya, atau kita yang mencari bekas-bekas kedelai dan sebagainya, ya, itu berarti tidak terkena wajib zakat. Walaupun kita memiliki kambing 40, itu tidak terkena wajib zakat. Nah, wa amma baqiyatul hayawanat, adapun hewan-hewan yang lain, kal khayli, seperti kuda, wal bigol. Bigol itu keturunan antara kuda dengan keledai. Itu bigol. Wal hamir, keledai. Wa ghairiha, dan yang lainnya, falaysa fihi zakah, tidak ada zakatnya. Orang punya kuda sekian puluh ekor, sekian ratus kuda, itu tidak ada zakatnya. Illa idza uidda lil bai'i wasyira'i, kecuali apabila dijual belikan. Nah, itu nanti baru ada zakat, tapi bukan zakat kudanya, tapi zakat jual belinya. Urudut tijarah, barang dagangan. Misalkan kita punya rumah mau dijual, itu sudah mulai terkena wajib zakat. Mulai niatnya kapan? Sekarang. Misalkan Rabiul Rabiul Tsani sekarang, ya. Ya, atau masih Rabiul Awal. Ini kita berniat untuk menjual rumah. Tahun depan sudah 1 tahun haul, baru terkena wajib zakat. Berapa harga rumah tersebut? Zakatnya cuma 2,5%. Mobil, misalkan kita mau menjualnya, kita punya 2 mobil. Mau kita jual yang satunya. Sampai 1 tahun, itu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dipakai mobilnya tersebut, ya tidak terkena wajib zakat. Mau rumah yang dipakai, tidak terkena wajib zakat. Toko kita beli untuk jual beli sembako misalkan. Tokonya itu tidak terkena wajib zakat. Tapi barang dagangannya, sembakonya, berasnya, minyak gorengnya, tepung, terigunya, dan sebagainya, dihitung semua. Nanti kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai 1 tahun haul, itu terkena wajib zakat. Nah, adapun tokonya tidak terkena wajib zakat. Lemari-lemarinya atau kulkasnya dan sebagainya, itu tidak terkena wajib zakat. Wa amma nisabun nuqudi minal fiddah, adapun nisabnya an-nuqud. Nuqud itu yaitu yang berkaitan dengan emas, perak ataupun uang. Minal fiddah, dari perak. Yang kita baca di hadis ini adalah dari perak. Wa laysa fi maduna khamsi awaqin minal wariqi shadaqah, tidak ada zakat pada perak yang di bawah 5 uqiyah. Fa aqalluhu khamsu awaqin, paling sedikitnya adalah 5 uqiyah. Kalau sudah mencapai 5 uqiyah, itu terkena wajib zakat. Di bawahnya 5 uqiyah belum wajib zakat. 1 uqiyah itu berapa? 40 dirhaman. 40 dirham. 1 uqiyah 40 dirham. Maka kalau 5 uqiyah berarti 5 dikali 40 berapa? 200 dirham. Ini baru terkena wajib zakat. Famata balagat indahu mi'atai dirhamin. Fafihi rubu'ul ushri. Maka terkena wajib zakat 2,5%-nya. 2,5%-nya. Itu berapa? 200 dirham itu. 1 dirhamnya kurang lebih 4, sekian. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 595 gram. 595 gram perak. Kalau digramkan 200 dirham, 200 dirham atau 5 uqiyah itu sama dengan 595 gram. Kalau sudah memiliki 595 gram perak, terkena wajib zakat. Demikian juga uang. Disetarakan dengan perak. Atau sebagian ulama menyatakan disetarakan dengan emas. Berpendapat disetarakan dengan emas. Kalau uang disetarakan dengan perak atau disetarakan dengan emas. Kalau disetarakan dengan perak, 595 gram. Kalau disetarakan dengan emas, 85 gram. Nanti zakatnya 2,5%. Kurang lebihnya kalau disetarakan dengan perak, itu 12 jutaan itu sudah terkena wajib zakat. Kalau disetarakan dengan emas, sekitar 40-50 juta baru terkena wajib zakat. Nanti zakatnya 2,5%. 2,5% itu ngitungnya bagaimana? Sama dengan dibagi 40. Orang memiliki uang 50 juta. Zakatnya berapa? Dibagi 40. Dibagi 40 kita mungkin masih bingung. Dibagi 10 dulu. 50 juta dibagi 10. Tinggal berapa? 5 juta. 5 juta dibagi 4. Itu tinggal 1.250. Kalau bingung dibagi 2 dulu. Sehingga tinggal 2,5. 5 juta dibagi 2, 2,5 juta. Kemudian dibagi 2 lagi, 1.250. Jadi dibagi 10 dulu, kemudian dibagi 2, kemudian dibagi 2 lagi. Itu sama dengan dikali 2,5%. Kalau kita punya uang 100 juta. Kalau 100 juta mudah. Dibagi 40. Kita masih bingung. Dibagi 10 dulu. Tinggal sama dengan hasilnya berapa? 10 juta. 10 juta dibagi 4. Itu 2,5 juta. 100 juta zakatnya 2.500.000. Ini kalau uang. Nah. Jadi dibagi 40 sama dengan dikali 2,5%. Wa kadzalika ma tafarra'a 'anil naqdain min 'uruddi tijarah. Demikian juga yang merupakan percabangan dari an-naqdain. An-naqdain itu tadi emas dan perak. Min 'uruddi tijarah berupa barang dagangan. Ini barang dagangan juga 2,5%. Kita dagang apa? Itu zakatnya 2,5%. Kalau sudah mencapai nisab, perak 595 gram. Atau emas 85 gram. Ini nisabnya. Setara dengan itu, dagangan kita berarti terkena wajib zakat. Barang dagangan apa? Wa huwa kullu ma u'idda lil bai'i wasyira'i li ajlil maksabi waribhi. Yaitu semua yang digunakan untuk jual beli. Untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan hasil. Jadi apa saja? Jual beli rumah, jual beli motor, jual beli mobil, jual beli ikan, jual beli ayam. Kalau sudah mencapai nisab, perak 585 gram, setara itu. Atau mencapai nisab, emas 85 gram. Ini terkena wajib zakat. Dan sudah mencapai 1 tahun haul. Dagangan tadi. Ini terkena wajib zakat. Zakatnya 2.5%. Rubu'ul usyri. Fayuqawwamu idha halal haulu biqimatin nuqud. Maka disetarakan. Apabila sudah mencapai haul 1 tahun. Dengan harga an-nuqud. Dengan harga emas atau perak. Wa yakhruju anhu rubu'ul usyri. Dan dikeluarkan darinya 2.5%. 1/4 dari 10. Itu 2,5. 2,5%. Wala budda fi jami'iha min tamamil haul. Dan harus pada semuanya tadi. Dari an-nuqud ini. Atau urudit tijarah, barang dagangan. Itu harus mencapai haul sempurna 1 tahun. Illa al-hubub was-timar. Kecuali biji-bijian. Beras, gandum, jagung, dan yang lainnya. Was-timar dan buah-buahan. Tamar, kurma, ataupun kismis, zabib. Ini tidak haul 1 tahun. Tidak didasarkan haul 1 tahun. Tidak disyaratkan haul 1 tahun. Fa innaha takhruju zakatuha waqtal hasadi wal judadi. Yaitu dikeluarkan zakatnya ketika waktu panen. Kita panen beras, panen tadi mencapai 900 kilo lebih. Ini sudah terkena wajib zakat. Tidak harus menunggu 1 tahun haul. Kapan kita panen? Kapan kita sudah mencapai nisab 900 kilo? Wajib zakat. Qala ta'ala. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Dan berikan haknya. Yaitu keluarkan zakatnya. Yawma hasadi. Pada waktu panen. Pada waktu memanen. Itu panen dan sudah terkelupas kulitnya, sudah kering, bukan masih basah. 6. Kemudian fahadhihi asnaful amwali allati tajibu fiha zakat. Siapa yang berhak mendapatkan zakat? Ada 8 asnaf. 8 macam orang yang berhak mendapatkan zakat. Fahadhihi asnaful amwali allati tajibu fiha zakat. Tadi macam-macam harta yang wajib zakat tadi, yang tadi disebutkan. Binatang ternak 3 macam, unta, sapi, dan kambing. Kemudian emas, perak, dan uang. Barang dagangan. Kemudian biji-bijian, beras, jagung, dan yang bisa ditakar, bisa disimpan. Dan buah-buahan seperti kurma, kismis, untuk yang bisa ditakar, bisa disimpan. Ini yang terkena wajib zakat. Sedangkan harta-harta yang lain tidak wajib zakat. Orang punya rumah, tidak wajib zakat. Orang punya kendaraan, tidak wajib zakat. Kecuali kalau sudah berniat untuk dijual, ini wajib zakat. Orang punya kebun, tidak wajib zakat. Kecuali tanamannya tadi. Yang sudah menghasilkan. Dan mencapai nisab, mencapai nisab, maka wajib zakat. Wa amma masrifuha, adapun pembagiannya. Falil asnafis samaniyah al-madkurin. Maka dibagikan zakat tersebut kepada 8 asnaf, 8 macam orang. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu lil fuqara. Ini yang pertama, untuk orang-orang fakir. Wal masakin, untuk orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, untuk orang yang menjadi amil zakat. Orang yang mengurusi zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mungkin untuk ditaklif qulub hatinya, ya. Diluruhkan hatinya. Kalau dia seorang yang kafir, mungkin untuk diluruhkan hatinya dengan cara diberi zakat. Diberi zakat, nanti hatinya menjadi luruh, kemudian menjadi masuk Islam. Ini al-mu'allafati qulubuhum. Atau orang yang ahli maksiat, tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan ketaatan. Kemudian dia diberi zakat, kemudian dia menjadi sadar. Kemudian dia menjadi orang yang melakukan amal yang saleh. Al-mu'allafati qulubuhum. Ini orang yang berhak mendapatkan zakat. Wafir riqab, orang yang menjadi budak. Ar-riqab, budak yang berniat untuk merdeka. Budak yang berniat untuk merdeka. Disebut dengan al-mukatab. Sudah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk bebas dari perbudakan. Dia sudah melakukan perjanjian dengan tuannya. Wahai tuan, saya mau merdeka. Saya mau membayar. Saya mau nyicil. Nah, ini dibantu dengan zakat agar merdeka. Wal gharimin, orang yang memiliki hutang. Ini terkena wajib diberikan harta zakat agar hutangnya lunas. Orang punya hutang berapa? Kasih, bayarkan. Lunaskan, dilunasi hutangnya. Agar nanti ketika meninggal sudah tidak ada tanggungan lagi. Wa fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mendapatkan zakat. Dapatkan dari harta zakat, baik untuk kebutuhan jihadnya, makan dalam medan jihadnya tersebut, ataupun untuk membeli senjatanya, ataupun untuk makan keluarganya yang ditinggalkan. Wabni sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan safar. Dalam perjalanan kehabisan bekal. Ini juga berhak mendapatkan zakat. Inilah 8 asnaf yang berhak untuk mendapatkan zakat. Fariidatan minallah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Jadi al-fuqara, kemudian al-masakin. Ini berbeda al-fuqara dengan al-masakin. Orang-orang fakir dengan orang-orang miskin, ini berbeda. Kalau orang-orang fakir adalah orang-orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Bahkan separuhnya saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Kurang dari separuh. Misalkan kebutuhannya 1 juta dalam 1 bulan. Untuk memakan dianya sendiri, untuk makan anak istrinya. Itu misalkan kebutuhan 1 juta. Penghasilannya dia 500 ribu juga gak nyampe. Atau bahkan di bawahnya. Ini namanya fuqara, fakir. Sedangkan miskin itu 500 ribu ke atas. Ini belum mencapai 1 juta. Kebutuhannya 1 juta. Dia cuman penghasilannya 1 bulan 600, 700. Jadi masih kurang. Ini namanya miskin. Kemudian yang amilin, al-amilina 'alaiha, orang yang menjadi amil zakat, pekerja zakatnya. Walaupun dia mungkin bukan orang miskin, bukan orang fakir, tapi dia pekerja zakat. Dia berhak mendapatkan zakat. Nah, sampai di sini dulu satu hadis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ingatkan kembali kepada kita tentang kewajiban-kewajiban zakat bagi orang yang mampu. Orang yang kaya itu harus belajar ini, wajib. Fardu ain bagi dia. Kenapa? Karena dia memiliki harta. Jangan sampai dia memiliki harta, kemudian dia tidak tahu kewajiban, sehingga dia berdosa karena dia punya harta tapi tidak pernah zakat. Kenapa? Tidak tahu. Karena saya tidak tahu, sehingga saya tidak pernah zakat. Zakatnya berapa? Tahunya bulan Ramadan, bagi-bagi uang. Cuman sedikit. Zakat uangnya ratusan juta, bahkan miliaran. Ketika Ramadan cuman mengeluarkan 500 ribu. Ya kan? Kurang. Ini harus belajar. Harus belajar bagi orang yang kaya. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.